Apabila seorang mencuri harta saudaranya secara diam-diam, baik berupa barang atau uang atau selainnya, apakah boleh dikembalikan secara diam-diam pula? Apakah boleh dikembalikan secara diam-diam pula? Ya, kalau dia mengkhawatirkan fitnah, dia mengkhawatirkan fitnah, artinya dia mengaku bersalah, bertobat, dan bertekad tidak akan mengulangi, ya. Dan barangkali apabila dia sampaikan secara terang-terangan malah marah pada dia sehingga akhirnya malah memutus hubungan, menjauhi dan seterusnya, sementara dia masih ingin menjaga hubungan, misalkan. Sepertinya tidak mengapa. Yang penting haknya kembali sebagaimana adanya, tanpa ada yang kurang. Nah, hukum seseorang meminum khamr dalam keadaan orang tersebut tidak mengetahui bahwa yang dia minum khamr. Berarti tidak sengaja. Nah, tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, berlagu padanya, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana, apa kata Allah SWT menjawab doa kaum mukminin ini? Nah, dalam hadis Ibn Abbas dalam Sahih Muslim, Allah menjawab, qad fa'altu. Qad fa'altu. Aku sudah melakukannya. Ini aku memaafkan kalian sesuatu yang kalian lakukan dalam keadaan lupa atau tersalah, yakni tidak sengaja. Nah. Bolehkah seorang wanita memperlihatkan wajahnya kepada anak-anak yang belum baligh, yang bukan mahramnya? Tergantung. Kalau anak-anaknya masih kecil, pikirannya juga masih kecil, belum mengerti menilai, ya, belum mengerti menilai wanita, oh ini cantik, oh ini rambutnya keriting, ini berombak, oh ini begini hidungnya dan seterusnya, tidak masalah. Tapi kalau anaknya itu sudah perhatian, oh ini rambutnya begini, oh ini begini, wah, jangan. Meskipun dia belum balik, ya, maka sudah tidak boleh diperlihatkan, ya, kepadanya. Nah, karena dia sudah perhatian dengan masalah itu. Nah, karena terkait dengan masalah ini adalah kaitannya masalah fitnah. Jadi kalau berbicara masalah aurat, ya, menjaga aurat tersebut itu kembalinya ke apa tadi? Adalah terkait dengan apa? Menutup fitnah. Yeah.